Segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita segala nikmat dan telah memberikan kita kelancaran khususnya pada malam ini untuk kita menyambung pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan cuba pada malam ini selesaikan mengkaji beberapa buah hadis lagi dalam berpuasa ini. Dengan beberapa buah hadis saja insyaAllah. Dan tajuk pada malam ini insyaAllah adalah tentang Lailatul Qadar. Tentang Lailatul Qadar muka surat 441. 442. Hadis ini dah selesai. Hadis ke 201 kan? 202. Okay. Baik tu. Jadi ini hadis kedua dalam bab Lailatul Qadar. Jadi memang Lailatul Qadar, tulisan Lailatul Qadar itu memang ada di dalam kitab aslinya. Maknanya ia ditulis oleh Imam Ibn Ghani Abdul Ghani Al-Maqdisi ini. Jadi dia telah membabkan bab Lailatul Qadar macam tu. Jadi sebenarnya perkara-perkara ini pun penting. Kita tak nampak sangat sebab terlampau banyak sangat terjemahannya. Dan kita tak tahu mana satu yang asli, mana satu yang tak asli ya. Jadi sebenarnya dalam ilmu hadis, perkara-perkara ini amat penting sekali, iaitu bab begini, kitab begini. Kerana ia memberi beberapa makna. Jadi kita jumpa dalam misalnya dalam Bukhari misalnya, kitab ilmu, bab niat misalnya, ataupun bab ilmu, bab meninggikan suara dalam menyampaikan ilmu, bab kadang-kadang apa ni tidak selering sangat memberi majlis ilmu supaya apa ni dikhawatirkan jika akan apa ni memberi ke apa ni bosan, memberi kebosanan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni semua ada makna maknanya. Kadang-kadang dalam Bukhari tu tak ada bab terus, hadis saja. Jadi ini semuanya sebenarnya ada mempunyai makna. Yang terpenting sekali dia memberikan beberapa makna fikih maknanya, dan dia juga memberikan kepada kita mazhab akad, mazhab penulis kita, mazhab penulis kita tersebut. Maknanya bila dia sebutkan, kadang-kadang dia sebutkan seperti yang dahulu tu, kuasa yang paling utama. Jadi bawah dia dia bawakan hadis-hadis di bawah bab puasa yang paling utama. Jadi ini semua sebagai menterjemahkan ataupun sebagai memberi faham bahawa pada pendapat dia bahawa puasa yang paling utama adalah begini, mengikut hadis ni gini. Kerana cara orang menyusun kitab hadis ni, cara orang menyusun kitab hadis ni, dia bukan direct kepada hukum. Dia daripada hadisnya keluarkan hukum. Tapi fikirnya, hukumnya apa, dalilnya apa? Hukumnya apa, dalilnya apa kan? Pasal mereka dah kumpul semuanya, mereka letakkan hukum. Jadi mudah, hukumnya gini, syaratnya gini, wajibnya gini, sunatnya gini. Itu kita akan nampak kalau kita buka kitab fikir. Tapi kalau kitab hadis, kita jumpa-jumpa hadis saja. Jadi ada fikirnya, tapi di mana ada tersembunyi-tersembunyi. Yang inilah dia, bab gini, bab gini, bab gini. Ini sebagai faedah kalau kita apa ingin melanjutkan pelajaran kita dalam ilmu hadis lah. Jadi dalam sini dia katakan bab Lailatul Qadar. Jadi di bawah itu ada beberapa hadis. Yang pertama kita telah selesai bahawa Nabi SAW telah memerintahkan sahabat untuk mengikut mimpi-mimpi mereka, iaitu mencarinya pada malam 20 ataupun 7 malam yang terakhir. Kemudian hadis kedua riwayat Aisyah pula, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mencari Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir, tetapi pada witir-witirnya. Jadi kita dah katakan tidak ada pertengahan dalam hadis-hadis ini. Tidak ada pertengahan dalam hadis-hadis ini menunjukkan bahawa yang paling dekat sekali, yang paling diharapkan jatuhnya Lailatul Qadar tu adalah pada 7 malam terakhir dan pada witir-witirnya. Inilah dah 23, 25, 27, 29. Baik, jadi pada hadis yang 202 ni, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashril awsat min Ramadan. fa'takafa 'aman hatta idza kana lailata 21 wa hiya lailatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi qala man kana i'takafa ma'i faly'takif al-'ashr al-awakhir wa qad uritu hadhihi al-laila thumma unsituha wa qad ra'aytuni asjudu fi ma'in wa tin min sabihatiha faltamisuha fil 'ashr al-awakhir waltamisuha fi kulli witrin famatarat as-sama'u tilka al-laila wa kana al-masjidu 'ala 'arish fawakat al-masjid fabasurat 'aynaya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'ala jabhatihi atharul ma'i wa tin min subhi 21. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah seorang Ansar. Seorang Ansar maknanya orang Madinah. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW pernah i'tikaf pada 10 hari pertengahan, yakni pada 11 sampai ke 20. 11 ataupun 10 pertengahan dari bulan Ramadan, dan beliau i'tikaf demikian selama setahun hinggalah tiba pada malam 21. Yakni dah i'tikaf malam 10, 11, 12, 13 sampai 20. Maknanya malam 21 lah, 20 hari masuk malam 21, iaitu pada malam yang keesokan harinya keluar beliau daripada i'tikafnya. Maknanya Nabi SAW biasa i'tikaf berapa hari? 10 hari. Jadi mula daripada malam 11, daripada 11 sampai malam 21. Jadi malam 21 tu, pada pagi 21 tu Nabi SAW akan keluar daripada i'tikaf balik rumah. Balik rumah. Jadi 22, 23, 24, 25 semuanya Nabi SAW tidak buat i'tikaf. Nabi tidak i'tikaf. Itu pada permulaan, pada permulaan Islam. Kemudian Nabi SAW pun berkata pada malam 21 ni, pada satu tahun tu, Nabi SAW apabila dah nak keluar tu, Nabi SAW kata, barang siapa yang telah i'tikaf bersamaku, hendaklah dia i'tikaf pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Siapa yang sama-sama ikut i'tikaf tadi 10 hari lepas tu, hendaklah dia teruskan sampai pada akhir Ramadan ini, kerana telah diberitahukan kepadaku tentang malam ini, telah diberitahukan kepadaku tentang malam ini. Dan ini ada dua maksud. Satu, bahawa telah diberitahukan maknanya dapat wahyu, ataupun seperti dalam lafaz Arabnya tu, uri tu maknanya Nabi SAW mendapat ru'ya, mendapat mimpi, bahawa telah diberitahu kepadaku tentang malam ini, kemudian aku dibuat lupa, kemudian aku telah dilupakan tentang malam ini. Nabi SAW telah mendapat mimpi sebenarnya bahawa pada malam 21 itu adalah malam Lailatul Qadar, tapi Nabi SAW telah terlupa. Aku merasa, yakni dalam mimpinya tu Nabi SAW kata, aku merasa sujud di atas air dan tanah pada pagi harinya. Jadi tanda-tandanya pun Nabi SAW nampak Nabi SAW tengah sujud. Sujud atas mana? Atas air dengan tanah, tanah liat, pada pagi harinya. Ini soalan Nabi SAW, Nabi nampak badannya tu sujud sampai pagi lah. Maka carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir, dan carilah dia pada setiap malam yang ganjil. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, pada malam itu langit menurunkan hujan, sementara atap masjid tu pun bocor, sehinggalah masjid menjadi basah. Bahawa kafal masjid maknanya masjid menjadi basah. Lalu kulihat di kening Rasulullah SAW pada hari itu bekas tanah yang bercampur air setelah solat subuh hari ke-21. Jadi menunjukkan bahawa Nabi SAW kata Nabi tahu, telah nampak, tapi Nabi telah dilupakan. Hari apa agaknya? Jadi rupa-rupanya Abu Sa'id Al-Khudri nampak pada malam 21 tu hujan lebat. Pada subuhnya Nabi SAW tu semayang dalam keadaan masjid banjir, dan pada dahi Rasulullah SAW tu tanah dan air, hanya ada bekas tanah dan air. Jadi menunjukkan bahawa pada zaman Rasulullah SAW tu jatuh Lailatul Qadar tu pada malam 21. Pada malam 21. Kemudian dalam hadis ni Nabi SAW telah mengatakan, hendaklah kita cari Lailatul Qadar tu pada 10 malam terakhir, dan pada setiap malam yang ganjil. Ini serupa dengan hadis Aisyah yang sebelum ini. Jadi Jadi dekat sini kita katakan bahawa malam Lailatul Qadar tu telah terangkan bahawa kita boleh nampak, kita boleh nampak dan kita boleh tahu. Kita boleh nampak dan kita boleh tahu. Ada masalah lah sedikit, tetapi kita tak nak banyak sangat masuk dalam masalah ni. Itu tentang seorang yang beribadat pada malam Lailatul Qadar, tetapi dia tak tahu bahawa itu malam Lailatul Qadar. Dapat tak dia pahala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya apa yang sudah-sudah daripada dosanya? Kerana Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang beribadat ataupun telah membuat qiyamul lail, mendirikan Lailatul Qadar, menghidupkan Lailatul Qadar tu iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Nabi SAW kata, barang siapa yang berdiri Lailatul Qadar, tapi orang ni tak tahu pun dia diri Lailatul Qadar ke tidak, ibadat Lailatul Qadar ke tidak, adakah dia dapat ataupun tidak. Jadi di sini ada dua pendapat. Tak ada apa-apa, tak ada banyak sangat masalah lah. Dapat ke tak dapat, itu urusan Allah masalah. Cuma mereka ni nak praktikkan ataupun nak letakkan apa yang mereka dapat dari segi kaedah-kaedah fikir tu. Kita kan ada kaedah fikir bila kita lihat hadis, macam mana kita nak nilai dan sebagainya kan. Jadi mereka nak letakkan sampai kat kecil-kecil punya perkara pun mereka cuba nak buatkan ilmu, nak buatkan hukum. Dan kadang tak ada apa-apa lah. Kadang-kadang mereka nak buat gitu supaya ilmu mereka jadi mantap. Jadi macam yakni ilmu tu ada, semua ruang tu ada, ada pembahasannya, tak mau tinggalkan sedikit pun. Jadi di sini kalau ikut hadis tersebut, seorang mengatakan barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar iman dan ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan. Jadi seolah-olah ada macam isyarat bahawa dia tahu bahawa itu malam Lailatul Qadar. Tapi masalah dia pula, berapa ramai yang tahu malam tu malam Lailatul Qadar? Itu saja yang masalah dia. Dan jika demikian, siapa yang dapat pahala tersebut? Sedikit sekali lah siapa yang nampak ataupun siapa yang mengetahui akan malam Lailatul Qadar. Ini tak ada apa-apa lah. Ini masalah ni tak ada apa-apa sangat. Cuma tentang niat tersebut, untuk niat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan boleh kita mendapat tahu bilakah malam Lailatul Qadar? Tak ada masalah tentang ni. Ada beberapa masalah fikir dekat sini. Bahawa Nabi SAW tu, ataupun ada masalah akidah kat sini, minta maaf. Bahawa Nabi SAW tu tidak mengetahui yang ghaib. Daripada hadis ni lah. Dalam masalah akidah, bahawa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang termulia di sisi Allah SWT. Tetapi dalam masa itu Nabi SAW tu tidaklah darajatnya sampai kepada mengetahui perkara-perkara semuanya yang ghaib pun Nabi SAW tahu. Kerana dalam hadis ini Nabi SAW iktikaf dengan tujuan untuk mendapat Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW kerana tidak tahu beriktikaf pada 10 malam yang pertengahan. Kemudian Nabi SAW diberikan tahu, kemudian dilupakan pula, menunjukkan kelemahan Rasulullah SAW. Dan inilah yang sepatutnya menjadi akidah seorang yang mukmin dan muslim. Mereka mengiktikafkan Nabi SAW itu adalah manusia sempurna, tetapi sempurna itu pun sebagai manusia. Sebagai maksud dia sempurna dari segi dia dengan risalah. Maknanya Nabi SAW itu adalah manusia sempurna dari segi tanggungjawab dia dengan risalah Allah SWT. Maknanya dari segi penyampaiannya, dari segi nubuannya, dia adalah manusia sempurna. Dan juga dari segi akhlaknya, dia adalah manusia sempurna. Tetapi dari segi sempurna macam Allah sempurna, tak. Jadi kadang-kadang ada yang kata-kata tu kurang baik lah, nak dapat jadi macam insan kamil lah dan sebagainya tu. Itu kadang-kadang sebenarnya ada terpengaruh dengan beberapa istilah-istilah tasawuf lah. Ya, ni nak jadi insan kamil dan apa semuanya kan. Kerana mereka apabila cakap insan kamil tu, Nabi SAW tu sempurna. Tak ada sampaikan lebih, berlebihan daripada sepatutnya. Misalnya sampai tak terlupa pun, kadang-kadang orang tak boleh terlupa. Kadang Nabi SAW tak boleh kena sihir misalnya. Kerana kalau kena sihir, Nabi SAW tak sempurna ataupun sebagai kecacatan. Dan dengan demikian boleh menolak beberapa hadis yang sahih. Dan mereka pula mengatakan Nabi SAW mengetahui yang raib. itu banyak dalil. Antaranya Nabi SAW yang dalam mukjizat Nabi SAW tu yang banyak. Nabi SAW tahu bahawa apa ni, orang ni akan buat apa, misalnya orang ni akan mati, dia ada berperang, orang semua kata bahawa beraninya dia berbunuh, apa ni, dia bunuh orang kafir. Dan lepas tu dia terbunuh, mereka katakan wah dia ni mesti mati syahid. Nabi SAW kata tak. Jadi orang pun ikut dia sebenarnya. Sebelum dia tu terjadi, orang pun ikut dia. Ada seorang sahabat tu tengok dia lah, memang dia perang sekali. Pada satu ketika tu dia tertikam dan dia amat sakit dalam kesakitan dan tak ada orang lagi. Dan sepatutnya kalau macam itu dia akan mati syahid, tapi dia tak tahan, dia ambil pedangnya ke, dia pisau dia, dia cucuk diri sendiri, kasi mati terus. Jadi memang betul kata Nabi SAW, dia akan mati bukan dalam keadaan syahid, dia membunuh diri. Jadi demikianlah perkara-perkara yang Nabi SAW tahu akan kesudahan yang benda yang tak nampak. Kemudian dalam ayat Al-Quran pula, saya tak tahu kita dah sentuh masalah ni ke belum, tapi cakap je lah, siapa yang tak datang mungkin dalam kuliah-kuliah lain, bahawa dalam Al-Quran, dalam surah Jin, Alimul ghaibi wala yuzhir fala yuzhiru li ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu ya'lamu baina yadayhi wa ma khalfihi rasada. Maknanya Allah tu alimul ghaib, yang tahu akan perkara yang ghaib, dan dia tidak memberikan ilmu ghaib tu kepada sesiapa pun melainkan illa man irtada min rasul, melainkan sesiapa yang Allah SWT reza daripada kalangan rasul, maka mereka ni akan mengetahui apa-apa yang tak diketahui ni. Jadi rasul dalam ayat rasul Nabi Muhammad SAW lah, Rasulullah lah yang sepatutnya mendapat ilmu ghaib ini. Jadi mereka mengatakan Nabi SAW tu tahu yang ghaib, jadi bolehlah kita minta kepada Nabi SAW untuk menyelesaikan beberapa perkara yang ghaib. Seperti dia berkata bahawa dia sakit gini lah, gitu dan gini. Nabi tahu, dia kata. Nabi tahu yang ghaib. Dan tak mustahil. Kalau kita cakap bagaimana kita tahu Nabi tahu ke tak tahu, cakap tak mustahil. Tak mustahil aja ya semuanya. Nabi SAW dengar apa yang kita cakap sekarang ni. Tak mustahil. Bahkan ada yang mereka kata mustahil Nabi SAW datang pun. Tak mustahil lah, semuanya tidak mustahil timbul. Macam-macam lah khurafat yang boleh keluar daripada kata-kata yang tak mustahil. Memang betul, tak mustahil. Banyak perkara yang tidak mustahil. Dan Allah SWT kalau anda, boleh sahaja. Tetapi, kita dapati bahawa perkara-perkara ghaib yang Nabi SAW tahu tu, ni kaedah lah. Macam mana kita nak jadikan apa pegangan kita tu, tentang perkara-perkara yang ghaib ni. Bahawa Nabi SAW tu tidak diberikan tahu ilmu ghaib tu, melainkan ada sebab. Dan sebab utama biasanya ada kena mengena, ada maslahah, ada faedah dalam urusan dakwahnya. Ada maslahah dalam urusan tablighnya, menyampaikan. Jika itu memang Nabi SAW tahu. Nabi tahu berapa banyak pahala dapat buat amalan ni, dapat berapa pahala. Buat amalan ni dapat berapa dosa, Nabi tahu. Ada kena mengena dengan risalah ataupun untuk petunjuk kepada orang ramai. Misalnya Nabi SAW kasih tahu bahawa unta ni misalnya menangis, katakan bahawa tuan dia siksa dia dan sebagainya. Jadi Nabi SAW pun panggil tuannya dan Nabi SAW pun panggil tuannya dan suruh berlaku baik kepada untanya tersebut. Ini semua kenapa? Supaya dapat mengajar sebagai jadi ajaran kepada umatnya. Tapi kalau saja-saja gitu ya, tak ada faedah. Mesti ada faedah. Abu Bakar Siddiq dalam syurga, Umar dalam syurga, Uthman dalam syurga, mesti ada faedah. Jika gitu-gitu je, sahaja je. Sebab tu kalau kita jumpa hadis bahawa akan datang suatu zaman pada umatku seorang yang bernama Muhammad bin Idris, dan dia adalah lebih dahsyat, lebih jahat daripada iblis. Kalau macam gitu kita dengar, imam kata tak mustahil lah dia tahu. Kalaulah betul eh. Tapi tak ada faedah. Tak ada kena-mengena dengan yang jelas daripada dengan kena-mengena risalah ataupun nubuwah dan sebagainya. Sahabat kat mana? Lepas tu ni dekat dan itu hadis maudhu. Ataupun ada kat, macam tentang hadis-hadis tentang Abu Hanifah, akan datang pada zamanku namanya Abu Hanifah dan dia akan begini, begini, begini. Jadi ini semuanya adalah tanda-tanda hadis tada adalah hadis palsu. Dan ia kita katakan dalam masalah ghaib ni memang betul Nabi SAW boleh cakap macam tu. Tetapi kalau dia tak ada kena-mengena dengan risalah dan nubuah, kita katakan ini semuanya bohong. Ataupun ini semuanya biasanya tidak betul daripada Nabi SAW. Jadi di sini Nabi SAW perkara yang penting seperti ini, malam Lailatul Qadar. Sepatutnya ataupun tak sepatutnya Nabi SAW diberitahu bila? Sepatutnya diberitahu. Penting Lailatul Qadar, dalam Quran pun sebut. Tetapi dilupakan kemudian tidak diberitahu. Mesti ada sebabnya. Jadi mesti ada sebabnya. Jadi sebabnya seperti kita terangkan kemarin, bahawa supaya kita bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Demikianlah kalau perkara-perkara dalam syariat tidak diberitahu, dan jika kita lihat kalau perkara itu betul-betul penting akan diberitahu, tapi tidak diberitahu menunjukkan bahawa tidak ada faedah kita tahu tentang perkara tersebut. Contohnya seperti tentang Ashabul Kahfi, tentang penghuni gua yang tidur ataupun Allah tidurkan mereka selama 300 tahun. Dan mereka ada seekor anjing yang menemani mereka menjaga pintu gua tersebut. Jadi orang nak datang, orang tengok anjing tu orang pun takut. Jadi kalau orang tanya orangnya berapa banyak, ada 7, ada 8, ada 9, ataupun nama dia siapa, nama dia gini, nama dia gitu, nama dia gini, ataupun anjing dia warna apa, anjing ni nama apa, anjing jantan ke betina. Kalau ini semua kita lihat, ada faedah ke? Kalau ada faedah tentu Allah akan sebutkan. Seperti bahtera Nabi Nuh, berapa banyak pakunya misalnya. Ini semua ada. Kadang-kadang kita dengar, sekarang lagi zaman maklumat banyak, keluar cerita-cerita macam ni. Seperti yang minggu lepas saya tanya kan, tentang salat-salat ni, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan kenapa gini-gini. Lepas tu ceritanya konon Nabi Musa punya Nabi Musa dosanya begini-begini, satu rakaat untuk dosa ni, satu rakaat untuk dosa lagi satu. Ni subuh, yang Nabi ni pula ada dosa ni, ada dosa-dosa ni. Jadi dia pun bertaubat, satu rakaat untuk dosa ni, satu rakaat. Jadi macam ginilah. Jadi ini yang sesuatu yang kita kena hapuskan. Dan tak lama lagi masuk 10 Muharram ni, lagi macam banyak lagi kisah kita akan jumpa tentang fazilat-fazilat bulan Muharram ni, ataupun malam ataupun hari 10 Muharram ni. Tak cerita-cerita lain lagi ya. Cerita tu je dah banyak dah. Jadi perkara tersebut tidak ada mendatangkan faedah sebenarnya. Dan jika ada faedah tentu akan diberitahu. Masalah kalau awak cari kadang-kadang hadis tu tak ada pun, da'if pun tak ada. Da'if pun tak ada. Tak ada asal. Ulama kata la asla lahu, tidak ada asal langsung. Seperti yang malam tarawih tu siapa yang solat tarawih pada satu malam pertama bulan Ramadan begini, malam kedua bulan Ramadan, malam ketiga, malam keempat. Carilah awak dekat kitab-kitab hadis. Nak cari kat mana lagi kalau bukan kitab hadis? Tak akan jumpa. Tak jumpa. Hingga sekarang lama tak jumpa. Jadi tu mana datang? Jadi inilah yang masalah. Kalau sebahagian apa ni, kumpulan yang inginkan menarik anggotanya supaya melekat ataupun apa ni bergabung kepada jamaah dia saja, biasa mereka akan umpan dengan perkara-perkara ni. Jadi ada je benda yang interesting lah kata orang tu. Saya kemarin tadi baru baca tentang curriculum madrasah Syiah di London. Jadi dia ceritakan tentang Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ceritanya konon tu, bahawa apabila ibunya Fatimah bin Asad mengandung nak nyembah bersalin, dia berdoa dekat depan Kaabah. Tiba-tiba Kaabah tu pun retak sikit, besar. Akhirnya boleh muat satu orang masuk. Dia pun masuk ke dalam Kaabah. Apabila dia masuk, retak tu jadi kecil, terus tertutup. Belum habis cerita dia. Jadi akhirnya mereka carilah Fatimah bin Asad ni, orang-orang Mekah ni cari, tak jumpa. Rupanya mereka dapati mesti ada dekat dalam Kaabah. Saya dah tak tahu, saya tak ingat macam ni cerita dia. Mereka dapatkan, dan mereka cuba buka, panggil orang yang pembawa kunci tu terbuka, pintu tak boleh buka. Eh, pintu khabar ada pintu kan, pintu khabar tak boleh buka. Dan Nabi Muhammad SAW ketika tu tidak ada di dekat Mekah ataupun tidak ada di daerah situ. Akhirnya Nabi Muhammad SAW datang, Nabi Muhammad SAW pun buka pintu tersebut, dan mereka lihat bahawa Ali radhiyallahu anhu telah pun dilahirkan. Dan apabila Ali radhiyallahu anhu buka mata dia, orang pertama sekali nampak adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi cerita dia nak ceritakan apa? Kelebihan apa? Kelebihan Sayyidina Ali. Ini diajar pada darjah 1 atau darjah 2 madrasah ini. Jadi demikian. Ada banyak lagi lah cerita-cerita lain kan kalau nak dengar. Memang best. Memang best. Saya pun kusyuk juga tengok tu. Sebab saya ada curriculum. Jadi tengok, oh, rupanya macam gini rupanya diorang punya itu. Dan macam-macam lagi tentang apa ni, kelebihan-kelebihan. Satu lagi yang itu tentang Hasan. Al-Hasan adalah anak kepada Sayyidina Ali dan adalah cucu kepada Rasulullah SAW. Jadi ceritanya Hasan ni ada seorang malaikat ataupun Jibril telah dipanggil oleh Allah SWT suruh memberikan berita gembira kepada, congratulate lah, tahniah kepada keluarga Hasan lah, ataupun keluarga Rasulullah SAW kerana telah mendapat anak bernama Hasan tu. Jadi suruh, diperintahkan Jibril khas kerja dia untuk memberi congratulation kepada keluarga Nabi SAW. Jadi Jibril pun turun. Apabila lalu ke satu pulau. Di satu pulau dia terjumpa dengan satu malaikat rupanya. Tapi malaikat tu telah dinyahkan, telah dihukum oleh Allah SWT kerana sesuatu perkara ke, dan kepak dia telah ditanggalkan, cabut. Jadi dia pun tanya kepada Jibril, kemana kau nak pergi Jibril? Jibril pun menjawab, oh, kalau kita ni boleh panjang betul lah dengar. Dia menjawab, aku telah diperintahkan Allah SWT untuk beri berita gembira kepada keluarga Hasan ni kerana Hasan telah dilahirkan. Jadi berikanlah ikut aku Jibril, izinkan aku untuk ikut ya Jibril. Maknanya konon-konon tu dia suka lah apatah Hasan telah dilahirkan. Jadi Jibril pun mengizinkan. Yang ni entah macam mana, tak ingat cerita dia yang penuh. Dia minta pada Allah SWT yang Allah izinkan. Lepas tu dia pun tunggang ikut Jibril turun sampai ke rumah Rasulullah SAW. Dan apabila mereka dah beri berita gembira kepada keluarga Rasulullah SAW, katanya malaikat yang tak ada kepak tu, dia apa ni, dia amat gembira lah melihat Hasan telah dilahirkan. Jadi dia pun mendekati cradle tempatnya bayi tu diletakkan tu, katil dia tu, dan dia baru pegang tu je kepak dia telah diberikan balik. Jadi moral of the story tu, jika kau nak meminta sesuatu hajat daripada Allah SWT, mintalah kepada imam-imam. Kerana mereka tu, dengan kalau kita sayang dengan imam-imam ni kan, kita punya hajat akan mudah lagi dapat dikabulkan. Jadi lah diajar pada peringkat kindergarten gitu atau atas satu ke gitu lebih kurang. Jadi demikianlah cerita-cerita seperti ini. Kalau betul-betul lah benda ni semua ada, tentu akan diriwayatkan. Dia katakan tentu akan diriwayatkan. Jadi biasanya kalau tak ada dalam kitab-kitab, maknanya ada something lah. Ada beberapa perkara yang tak betul kat situ. Apalagi kalau ada tanda-tanda kepalsuan. Ini semua tanda kepalsuan. Memang masyur. Kita dah tahu antara yang paling mazhab, yang paling penipu adalah mazhab Syiah. Dan kita akan dapati pada 10 Muharram ni, dan daripada 1 Muharram sampai 10 Muharram, berbanyak bohong yang orang lakukan. Jadi kita kena hati-hati, jangan terikut-ikut. Bahkan ramai juga orang, ada orang yang ikut. Ada yang celakkan mata dia, ada yang lakukan, ada yang mandi dan sebagainya. Yang disunatkan cuma apa? Kita ingat lagi dalam bab puasa, cuma puasa saja. Puasa pada 9 hari bulan dengan 10 hari bulan. Ada kata sampai 11 hari bulan sekali. Tak ada masalah, puasa tak ada apa-apa lah. Dan pahalanya adalah kurang daripada puasa hari Arafah. Kayaknya dia cuma diampunkan dosa setahun lepas saja. Lepas puasa Arafah dihapuskan dosa pahala sebelumnya dan puasa selepasnya. Setahun sebelumnya, setahun selepasnya. Jadi kita kembali kepada hadis. Jadi kita dah yakin bahawa kita tak perlu nak tahu bila malam Lailatul Qadar tu, cuma kita tahu bahawa ia ada kemungkinan jatuh pada malam-malam yang disebutkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim ini, iaitu pada malam-malam bila? Daripada malam 21 ke atas. Ha, dan pada malam-malam yang ganjil. Ini hadis Bukhari Muslim, kita yakini. Ini cukuplah. Dan kita yakin juga bahawa pernah malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 21. Jadi barang siapa sekarang ngetik M 27 je kan, ha, maknanya dia tidak, apa ni, kita katakan dia tak pandai sangat lah dalam kira-kiranya. Ha, dia tak pandai sangat dalam kira-kiranya. Dia kena daripada 21 juga. Yang pandai 21, 23, 27, 29. Itu kira pasal ada dalil. Yang lebih baik lagi daripada terus sekali 21 sampai malam 29 ataupun 30. Ada satu masalah fikir di sini. Kita dapati Nabi SAW atas kepalanya ataupun di dahinya ada tanda apa? Tanda air dengan tanah, eh? Jadi kalau ada seorang pakai tungkuk macam ini semayang ataupun beralaslah, ada lapik yang menghalangi dahinya dengan apa? Dengan tanah. Sah tak semayangnya, sujudnya? Rambut dia panjang ke? Serban ke apa saja, tak kena dahi tak sah? Ataupun tanah macam mana? Jadi Nabi SAW maknanya Nabi SAW lepas solat tanah tu masih ada kan? Maknanya Nabi SAW angkatkan dahinya, kepalanya daripada tanah tu. Dahinya apa? Ada tanah. Lepas tu sujud balik. Jadi beralas kan? Dan seterusnya sampai habis sembahyang, Nabi tak sapu pun. Jadi ada dua masalah kat situ, ataupun dua faedah sini. Pertama apa? Kalau berlapik boleh kita sujud atasnya. Nabi buat ni hadis Bukhari Muslim. Dan kedua, kalau ada perkara-perkara seperti itu, abuk ke apa semuanya, kita biarkan aja, tak, kita tak sapu. Apa hukum sapu kita lain lah. Tapi sunnahnya seolah-olah tidak, kita tak buat apa-apa. Jadi dekat sini masalah fikir ni saya tak rasa ada dekat dalam kitab ni. Tapi berarti dekat kitab lagi satu, dalam yang kita belajar dalam sifat solat ke ataupun apa mengalusi solat ke, ada sentuh pasal ni ke? Siapa yang tahu kita boleh discuss kan? Kalau rambut ke, kalau ada yang lapik ke, kain ke, tungkuk ke, kita belajar apa? Mesti sujud ke atas dua tulang ni kan? Dahi dengan hidung. Ini macam mana? Kalau ada orang rambut Superman misalnya, ha, dia sujud, kita kata tak sah ke? Baik, ni kitab sifat salat Nabi SAW oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sujud di atas tanah dan tikar, muka surat 184. Nabi biasa sujud di atas tanah. Jadi hadisnya, ringkasnya, para sahabat beliau berjemaah solat dengan beliau ketika cuaca panas. Bila ada yang tidak sanggup menekankan dahinya ke tanah, dia membentangkan kainnya lalu sujud di atas kain tersebut. Tapi ni yang ini, ya, lepas tu terkadang beliau sujud di atas tanah lecak. Hal ini pernah terjadi pada pagi tanggal 27 Ramadan ketika turun hujan dan salaman masjid tergenang air. Ditulis ini 27 Ramadan, eh. Yang kita pada kita 21 Ramadan. Ha, dia katakan Abu Sa'id Al-Khudri juga. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan fa'absartu aynaya, samalah, fa'absartu aynaya Rasulullah SAW ala jabhatihi wa anfihi atharul ma'i waqtin. Jadi ini mungkin kena rujuk balik, eh. Di sini dia tulis 27, dalam kita hadis asli dia 21. Memang 21. Jadi menunjukkan, daripada ni menunjukkan bolehlah kalau kita sujud atas ke apa ni, perkara yang berlapis. Itu yang faedah daripada hadis ini. Dan kita lihat bahawa zaman Rasulullah SAW masjid adalah amat da'if sekali, eh. Tidak ada, kita katakan, bumbung yang baik. Apatah lagi apa ni, kornis-kornis ke, eh, ataupun lampu-lampu semua tak ada, eh. Ya, demikianlah masjid itu untuk ibadat. Bahkan Rasulullah SAW telah mengatakan akan datang akhir zaman, umat Islam akan ataupun manusia akan bermegah-megahan dengan masjid-masjid mereka. Yang memang ia telah terjadi. Memang betul lah kita katakan, kalau mereka mengatakan apa ni, ialah ni masjid kita nak pakai lama dan supaya orang tengok terpikat dan apa ni galakkan datang mereka, mereka datang ke masjid kita hias-hias demikian semuanya. Dia kata tak masalah, dengan syarat jangan membazir lah. Tak ada masalah nak cantik-cantik kan, dan dia boleh tahan lama, tak ada apa-apa sebenarnya. Tapi masalah dia bila dah melebih sangat, lebih daripada yang sepatutnya, atau berhutang dan sebagainya, sampaikan masjid tu lambat siap kerana sebab-sebab demikian. Ini yang tak boleh lah. Sebab tu kalau memang ada duit tak apa, kita tengok masjid Nabi, masjidil haram, tak masalah. Yang siapa datang nak datang lagi, itulah. Dah datang mesti nak datang lagi, kena terpegun dengan masjid tu. Cantik dan indah, tak ajuh sekali. Tapi mereka yang tu memang dia ada duit dia sendiri, raja yang ganti. Tapi kita kumpul-kumpul dana sana dana sini. Lepas tu ada syubhat pula. Waktu-waktu khutbah pula kita cakap ada dana ni, ataupun nak dekat khutbah. Jadi semua waktu-waktu yang tak sepatutnya kita adakan iklan-iklan demikian. Iklan-iklan nantilah. Ataupun amal, macam-macam amal, kerana nak dapatkan dana, nak derma-derma. Tapi itu semua ada dia punya. Dan dana dia pula ataupun amal dia pula tu betul amal soleh ke tidak, Allah alam campur dengan perkara-perkara yang banyak syubhat. Takkan ada apa ni untuk derma masjid, derma tu apa semua, ada karaoke, tak adalah karaoke tapi ada majlis-majlis hiburan dan sebagainya, artis ke apa yang datang. Jadi moderator artis apa ni kan. Jadi ini semua amat kerana tujuannya untuk mencantikkan masjid. Kita dapati itu, mencantikkan masjid, bukan untuk membina masjid. Membina masjid tak perlu gitu mahal kira-kira. Jadi ini hadis ini memberikan kita keinsafan, kesedaran bagaimana keadaan masjid pada zaman Rasulullah SAW, dan ia makmur, lebih makmur dari masjid sekarang ni. Baik, kita baca sedikit insyaAllah. Jadi makna global ni, tadinya Rasulullah SAW iktikaf pada 10 malam pertengahan dari bulan Ramadan kerana hendak mencari Lailatul Qadar. Kerana beliau menyangka bahawa Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam tersebut. Jadi adakah kita hanya boleh iktikaf pada bulan Ramadan saja, kerana bulan Ramadan saja ada Lailatul Qadar, atau boleh tak kita nak iktikaf pada selain daripada bulan Ramadan? Jadi sebenarnya dalam perkara ini, kalau kita lihat dari hadis yang kita belajar ni, sepatutnya kita iktikaf hanya pada bulan Ramadan saja. Kerana Nabi SAW tidak pernah iktikaf yang kita tahu melainkan pada bulan Ramadan. Adapun kat bulan lain, dia adalah qada kepada iktikaf pada bulan Ramadan. Tetapi oleh kerana ada hadis daripada Umar radhiyallahu anhu, ada tak dalam hadis ni ke? Hadis ni kan, bahawa dia berkata pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku dahulu pernah bernazar bahawa aku akan beriktikaf satu malam ataupun satu hari di Masjidil Haram. Ketika aku kafir lah, ketika aku belum masuk Islam lagi. Nabi SAW kata apa? Tak payah, sebab engkau waktu tu ni nazar bukan Islam, dia tak payah nak sempurnakan nazar. Ataupun apa yang Nabi SAW jawab? Nabi SAW macam gitu ke ataupun Nabi cakap lain? Nabi jawab apa? Sempurnakanlah nazar kamu. Ada banyak juga masalah kat situ. Antaranya kalau kita nazar sebelum Islam, kita tunaikan juga selepas Islam. Tapi itu bukan mazhab Syafi'i lah, mazhab ulama lain. Jika dia adalah ibadat Islam, yang ni tak ada kecanggangan Islam, dia nazar pada waktu bukan Islam, apabila dia masuk Islam, dia kena lakukan juga seperti hadis Umar ni. Tapi yang kita nak cakapkan ni pasal Umar tak menyebutkan bahawa dia nazar nak iktikaf pada bulan Ramadan. Itu saja. Jadi itu menunjukkan bahawa iktikaf boleh pada selain bulan Ramadan. Dan ayat di dalam Al-Quran pula tidak pula menjelaskan waktu kita iktikaf. Allah cuma melarang kita menyentuh atau mendekati isteri-isteri kita apabila kita sedang iktikaf dalam masjid. Allah tak sebutkan bilakah waktu iktikaf tersebut. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Baik, jadi itulah insya-Allah lebih dekat. Tetapi yang lebih sunnah, itu dari segi ilmiah dia, tapi lebih sunnah adalah tidaklah i'tikaf pada bulan Ramadan dengan hadiah yang kita nampak ni tadi. Lain daripada itu, kita teruskan bacaan ni. Nabi SAW kerakir. Beliau melaksanakan selama satu tahun seperti kebiasaannya, hingga pada malam 21 yang pada keesokannya beliau keluar daripada i'tikaf. Maka beliau tahu bahawa Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir di dada tepat dapat ilmu tersebut, dapat diberitahu. Maka beliau pun bersabda pada para sahabat, barang siapa i'tikaf bersamaku pada 10 petang tadi, hendaklah dilanjutkan i'tikafnya dan hendaklah dia i'tikaf pada 10 malam yang terakhir. Aku telah melihat Lailatul Qadar ini dalam mimpi dan aku dibuat lupa terhadapnya. Dalam mimpi itu aku sujud di atas air dan tanah. Ini merupakan mimpi yang benar daripada Nabi SAW, meskipun tidak diberitahukan takwilnya. Maknanya Nabi SAW tidak menerangkan apakah maksud sujud dekat tanah dengan air. Tak diterangkan, Nabi tak terangkan. Tetapi Rasulullah SAW tahu bahawa itu adalah tanda bahawa Lailatul Qadar. Tapi takwil dia, tafsiran dia apa semuanya, Nabi SAW tak terangkan. Tapi ulama' dapat tahu daripada zahirnya. Sebab tu hadis ni masukkan dalam bab Lailatul Qadar. Kerana apa? Dalam hadis ini dia mengatakan, barang siapa yang apa, yang hendak kita komen kan dengan hadis Aisyah tu, barang siapa nak cari Lailatul Qadar, hendaklah dia cari pada malam-malam ni. Tapi dekat hadis ni tidak disebutkan tentang Lailatul Qadar, dia cuma sebutkan tentang i'tikaf saja. Jadi kita faham bahawa ini adalah dikena mengena dengan Lailatul Qadar. Jadi ia tak belikan takwilnya, maknanya ataupun tafsirannya, maka tentulah ia ada di hadapan kalian pada 10 malam yang terakhir. Kerana itu carilah ia pada malam-malam itu. Allah membenarkan mimpi nabinya, dan pada malam itu pula turun hujan. Sementara masjid beliau merupakan bangunan yang beratap dan memiliki tiang dari pohon kurma. Ini ataplah daripada daun pelepah kurma, yang atapnya terbuat dari pelepah daun kurma. Kerana hujan itu masjid menjadi bocor sehingga saat solat subuh pada hari ke-21 beliau sujud mengenai air dan tanah. Jadi demikianlah kesimpulan hadis telah jelas terangkan. Jadi i'tikaf, diteruskan dalam bab i'tikaf. Jadi i'tikaf menurut bahasa, tak ingat saya dah terangkan kat sini ke belum, maknanya kita menduduk satu tempat. Kita duduk satu tempat, melazimi sebuah tempat, kita tahan diri kat situ, jangan keluar dari tempat tersebut. Itu maknanya kita sedang i'tikaf. Awak kalau duduk kat sini, maknanya awak duduk i'tikaf. Asalnya dari segi bahasa, bukan di masjid, di mana-mana pun. Depan TV pun duduk, tahan diri tak nak pergi toilet tahan diri tak nak pergi wudu nak sembahyang pun, itu maknanya kita i'tikaf dekat dalam bilik ataupun dalam rumah. Itu maknanya i'tikaf. Kalau sekejap dah terangkan dulu kan, oh ni dekat apa ni, dekat pusat kemarin kan, main jazz ke dan sebagainya, tak bergerak-gerak, tahan, main video game ke apa semuanya, itu semuanya termasuk dalam i'tikaf dari segi bahasa. Tapi dari segi syarat, kita kena ada beberapa syarat saja, iaitu kita buat demikian, tahan diri kita di sebuah tempat dalam masjid sebenarnya, tempat yang khas dengan sifat-sifat yang tertentu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Untuk melakukan ketaatan kepada Allah, buatnya mesti di masjid dan dengan sifat-sifat tertentu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kerana sifat-sifat tertentu tu maknanya kita tak boleh keluar, melainkan ada perkara-perkara yang dibolehkan kita keluar. Dan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau bukan, hanya saja masuk masjid lama, satu jam, dua jam, tapi nak tidur, rest, ataupun satu jam lah, rest, lunch kan, penat, dah bawa-bawa apa ni, lori ke apa semuanya, atau dah pulang-pulang kerja, lepak sekejap tak dapat pahala lah. Itu bukan i'tikaf. Tapi kalau ada niat, ada dia tidur, dapat pahala i'tikaf. Kalau kita katakan i'tikaf tu pada bila-bila saja. Baik, ada pun hukumnya, para ulama sudah sepakat tentang pensyariatannya. Maknanya ia disyariatkan adalah dalam syariat Islam, adalah sebagian daripada sunnah, iaitu beri'tikaf. Mereka juga sepakat bahawa hukum i'tikaf adalah sunat, bukan wajib. Alhamdulillah, tak ada orang kata i'tikaf tu wajib. Kerana kalau orang kata setiap yang Nabi buat tu wajib, Nabi buat. Macam Nabi tak pernah tinggalkan, melainkan sekali saja. Tapi tu pun Nabi qada. Boleh katakan macam wajib kan? kita dapati tidak semuanya perkara yang Nabi buat tu wajib. Adapun hikmah dan faedahnya, Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyatakan di dalam Al-Hadiyu, yakni kitab namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kitab tu menangkan tentang sejarah Nabi SAW dan tentang apa yang Nabi buat. Kalau dalam bab wuduk, nanti ceritakan tentang wuduk Nabi SAW. Kitab ini penting, kalau diterjemahkan bagus. Mungkin satu diterjemahkan. Banyak kitab-kitab, kalau kita lihat daripada kitab sifat solat apa semuanya, kitab sifat solat atau sifat wuduk, sifat puasa, dapat daripada kitab ini. Banyak jugalah daripada kitab ini. Dan yang heran dan ajaibnya, Ibnu Qayyim ni, dia tulis kitab ni dalam perjalanan, dalam dia dalam safar, dia pergi haji kalau tak silap. Zaman dulu haji lama, berbulan-bulan kan. Dan dia tidak ada buku satu-satu, satu dah buku pun, satu buah kitab pun tak ada kat tangannya. Dan dia tulis kitab ni dalam perjalanan sahaja. Okey. Dan dihabiskan semuanya sampai jihad Nabi SAW, sampai habis lah, sampai wafat Nabi SAW, tanpa satu buku kat depan dia. Semua daripada ingatan, daripada ingatan. Sebab tu kadang-kadang, kadang-kadang lah, dia ada membuat kesilapan sedikit dari segi ini diriwayatkan oleh gini. Tapi ulama' mengatakan ini kesilapan, tak ada apa-apa lah. Kalau kita tahu, faham akan keadaan bagaimana dia tulis kitab ni, ini memang hebat. Kalau Ibn Taymiyyah, gurunya, syekhnya, hebat lagi. Dia di mana? Dia dalam jail. Berapa tahun dalam jail, dia tulis kitab Majmu' Fatawa tu. Orang tanya, dia tulis dengan arang. Mula-mula orang kasi dia pen. Dekat orang kasi dia pen, orang, apa ni, maknanya orang-orang warden-warden kasi dia pen lah pada permulaannya. Nanti orang datang minta fatwa, kasi kertas. Kan, ada belen-belen tempat tu, dia akan tulis lah fatwa dia. Lama-lama pen pun mereka tak kasi. Akhirnya dia dapat daripada arang. Dia dapat masak agaknya mungkinnya. Arang dengan arang dia tulis. Alhamdulillah yang ajaibnya, kekal kitab tu sampai sekarang. Dikumpulkan oleh anaknya ke, ataupun abangnya, adik-beradiknya, salah satu daripada ni, kumpulkan kitab-kitab tersebut. Kitab ni lagi tak ada. Tak ada kitab, tak ada apa dalam jail lagi eh. Tak ada nak tanya siapa pun. Itulah syekh, itulah ilmu kita katakan. Ini anak murid dia. Salah satu lagi anak murid dia adalah Ibnu Katsir, yang mempunyai kitab yang besar, Bidayah wa Nihayah. Daripada mula penciptaan Adam sampai habis, sampai kiamat. Subhanallah. Jadi izinkanlah, sebab tu kata ulama, kalau Ibnu Taymiyyah ni tidak mengeluarkan melainkan dua ulama saja, ya ini jasa dia dah cukup. Dia kalau tak buat sesuatu apa pun, dia tak tulis satu kitab pun, dia cuma dapat mentarbiah dan mendidik dan mengeluarkan, graduatekan dua ulama ni saja, dia telah buat jasa yang banyak besar untuk Islam. Ini ulama mengatakan yang menulis biografi dia. Apa dia? Siapa dia? Ibnu Qayyim dengan Zahabi. Imam Zahabi adalah anak murid dia. Imam Zahabi dalam ilmu hadis, subhanallah, punyalah banyak. Ibnu Qayyim ni semua ilmu, lebih banyak daripada Zahabi. Semua ilmu dia ada. Banyak daripada usul fikir, dari segi gini, taklid dan sebagainya. Awak cari mesti nama dia ada. Jadi sekarang pergi Muslim Media, saya rasa satu tu semua buku dia je. Cuma belum dikumpulkan majmuk, yang ini kumpulan tentang kitab-kitabnya dalam satu, apa ni, satu set, belum lagi. Ibnu Taymiyyah je sudah satu set kitab dia, tapi Ibnu Qayyim belum, banyak sangat. Tapi saya rasa, tak tahu lah, tahun ni kalau keluar exhibition, buku exhibition, saya nak tanya lah, dah keluar ke belum. Ada ulama nak buat semuanya satu set, jual satu set, takkan nak beli satu-satu, banyak sangat. Kalau awak nak tahu, tak tahu Ahlu Sunnah punya tasawuf, king eh, tasawuf, dan dia hebat daripada Imam Ghazali. Ibn Qayyim, dia punya kitab tu, dia syarahkan kitab tentang, namanya Madarijus Salikin. Kan, bunga-bunga macam apa, macam kitab Siarus Salikin ke apa kan, yang kitab tasawuf kan. Dia tulis juga. Tetapi di situ dia tuliskan mana yang boleh, mana yang tersilap, dia tegur. Yang gini bukan, yang panak-panak ni bukan, yang gini-gini betul, yang gini disyarahkan. Dan kira dia, kalau orang ni kalau dia khutbah, orang boleh nangis. Kerana dia punya tangkapnya ataupun sentuhnya jiwa orang. Kerana dia punya bahasa dan sebagainya, ibadat dia dan macam-macam lagi. Tapi inilah tidak ditunjulkan. Ditunjulkan Imam-Imam lain. Tapi kalau mereka tahu, kenapa mereka tak tunjulkan dia? Masalah. Kerana akidah dia, dia yang hafal amat kuat menentang Asy'ariyah dan Jahmiyah. Kitab dia, orang kata kitab ini kafir. Kitab syirik. Dia ada kitab Al-Arsh, iaitu Al-Arsh Zahabi. Dia ada kitab istimak juyusul Islamiyah fi rudud al-jahmiyah al-mu'attilah. Istimak juyus Islamiyah, saya rasa kalau belajar dengan apa yang akidah tu mesti ada sebut kitab ni, iaitu dia bawakan satu apa ni congregation satu gabungan tenaga daripada juyus tentera-tentera Islamiyah dalam menentang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dalam dia sebut satu perkara je tentang apa, tentang istiwa dia, tentang Allah Ar-Rahman Al-Arsy istawa, itu je dari mula sampai habis. Dentak satu-satu saya terangkan majas lah apa semuanya. Hingga sekarang belum ada orang berani nak lawan kitab tu sebut lah. Belum lagi ada, saya belum lihat lagi ada orang. Cuma orang kata dah lah, ini dia mujassim. Dah lah, dah tak payah cakap lagi, dia mujassim. Jadi demikian lah ilmu Ibn Qayyim ni. Dan dia berkata hikmah, dia banyak keluarkan hikmah dari kitab fawaid je, faedah-faedah. Siapa yang boleh keluarkan kitab-kitab faedah-faedah ni, maknanya dia telah banyak tadabur akan syariat agama Allah SWT. Dia banyak tadabur Quran, banyak tadabur syariat. Dia boleh keluarkan faedah-faedah daripada usia puasa ni, faedah dia gini, faedah dia gini. Kira-kira serupa ataupun dekat dengan macam mana yang kita baca. Kalau kita baca Ihya Ulumuddin, faedah zikir, faedah apa ni, salat, faedah wuduk dan sebagainya. Lebih kurang macam tu lah. Kerana Imam Ghazali juga adalah orang yang banyak tadabur akan perkara-perkara tersebut. Tetapi yang ni orang sunnah ni, akidah yang benar, dia keluarkan faedah-faedah. Dan insyaAllah saya rasa faedah-faedah yang didapati tu mungkin lebih hebat daripada yang didapati daripada yang kita dapat daripada ulama-ulama yang lain. Jadi dikatakan antara hikmah dan faedahnya, iaitu faedah i'tikaf, Ibnu Qayyim telah mengatakan di dalam Al-Hadyu, kerana kemaslahatan hati dan istiqamahnya, iaitu kemaslahatan hati dan istiqamahnya hati berada pada perjalanan kepada Allah, bergantung kepada paduannya dan keteguhannya menghadap secara total kepada Allah, maka disyariatkanlah i'tikaf. Yakni hati itu nak jadi baik, nak jadi istiqamah, nak jalan kepada Allah SWT, mestilah ada satu paduan antara hati itu dengan Allah SWT. Ni kalau kata-kata lain boleh faham lain eh. Tapi dalam Islam ada ni, kita jangan tolak semua yang kita rasa lain. Tapi tafsiran ni biar betul maknanya. Maksudnya, indahlah maka disyariatkanlah i'tikaf. Dia tak kata disyariatkanlah uzlah. Jadi dalam sunnah, i'tikaf bukan uzlah. Duduk dekat tempat gelap-gelap ke, zikir, tak ada. Jadi dalam sunnah macam ni. Maknanya perlu, hati tu perlu kepada perkara-perkara seperti ini. Maknanya indahlah dia sendiri-sendiri dengan Allah SWT. Jadi yang maksud dan intinya adalah keteguhan hati menghadap kepada Allah. Menyendiri bersamanya. Tidak menyibukkan diri dengan makhluk. Dan hanya menyibukkan dengan Allah semata. Sehingga ingatan, lintasan dan bisikannya hanya bersama Allah. Membebaskannya dari kebersamaannya dengan makhluk. Sehingga tidak ada pendamping baginya dan yang menyenangkannya selainkan dia. Inilah maksud i'tikaf yang paling besar. Inilah maksud i'tikaf yang paling besar. Ibn Qayyim juga menyatakan dua hal setelah menyampaikan masalah puasa. Sejumlah pembahasan tentang puasa tentu menyangkut puasa bulan Ramadan, yang pada saat itulah disunatkan i'tikaf kerana diharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Kesepakatan ulama tentang pensyariatan puasa yang disertai i'tikaf, kesepakatan ulama tentang pensyariatan puasa yang disertai i'tikaf, maknanya i'tikaf dengan puasa. Sebab kesempurnaan memutuskan kaitan dengan dunia ini ialah dengan puasa. Baik, jadi dia masuk satu bab lain tentang apakah puasa itu syarat untuk i'tikaf. Maknanya kalau tak puasa sah tak i'tikaf, itu maksud dia. Jadi kita katakan nasib baik, alhamdulillah kita ada manhaj. Iaitu nak kata ini syarat atau ini tak syarat, ini sah ataupun tak sah, kita punya dalil jelas Al-Quran, hadis kan, ijma' dan qiyas. Kalau kita jumpa dalilnya daripada Quran, hadis, ijma' ataupun qiyas, kita katakan ialah puasa syarat untuk i'tikaf. Tapi masalahnya kita tak jumpa dalil yang zahir, yang jelas menyatakan bahawa puasa itu adalah dengan i'tikaf, i'tikaf tu perlu pada puasa melainkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Nabi sallallahu tidak puasa melainkan pada bulan Ramadan. Tapi kita jawab balik ataupun ulama jawab, bukan saya kan. Mereka mengatakan bahawa Nabi sallallahu wasallam puasa bulan Ramadan kerana berpuasa kerana padahal memang dalam bulan puasa. Tidak menunjukkan bahawa mestinya berpuasa untuk i'tikaf. Itu sajalah. Mesti bawa datang dalil yang lain yang lebih jelas lagi. Kerana nak syaratkan syarat nisa atau tak sah, mesti perlukan dalil yang lebih kuat. Adapun perbuatan Nabi SAW, kita katakan tu kebetulan saja. Jadi itulah mazhab Hanafi, bukan, itu adalah mazhab Hanafi dan Maliki mensyaratkan keabsahan i'tikaf dengan puasa. Itu mazhab yang katakan absah maknanya syarat lah. Ya, ini mazhab Hanafi dan Maliki mensyaratkan sah i'tikaf dengan puasa. As-San'ani menyanggah. Siapa As-San'ani? Imam As-San'ani. Pengarang kitab Subulus Salam. Pengarang kitab Subulus Salam. Bukan pengarang kitab Nailul Autar, eh. Dalam kitab Nailul Autar, Syautani nama dia. As-San'ani menyanggah bahawa syarat ini tidak memiliki dalil selain dari keadaan Rasulullah SAW yang i'tikaf ketika berpuasa pada siang harinya. Perbuatan yang neutral ni tidak dapat dijadikan dalil memberlakukan syarat. Sebab beliau juga pernah i'tikaf pada bulan Syawal dan tidak ada riwayat bahawa beliau berpuasa pada hari-hari i'tikafnya. Eh, memang Nabi SAW ada puasa pada bulan Syawal, qada, kerana dia tak puasa bulan Ramadan. Kenapa Nabi SAW tak puasa pada bulan Ramadan sebetul? Satu tahun tu Nabi tak puasa, tak i'tikaf pada bulan Ramadan. Kerana apabila Nabi SAW i'tikaf pada tahun-tahun yang sudah, mereka pun ataupun siapa-siapa pun sedaplah nak i'tikaf. Sekarang gini memang orang suka. Antaranya adalah isteri-isteri Rasulullah SAW sendiri. Jadi Nabi SAW masuk masjid, bila masuk waktu i'tikaf tu, lihat ada khemah untuk fulana, khemah untuk sini, khemah sini, khemah sini, khemah sini. Tapi khemah untuk wanita lah, isteri Nabi SAW. Nabi pun tak jadi nak. Adakah kebaikan yang kamu nak? Nabi SAW kata, oh bukan cara macam ni. Nabi SAW pun rajuk atau mengguk lah, tak nak i'tikaf. Supaya mereka tak nak, tak ikut macam tu, jangan i'tikaf macam tu. Kerana apa, kalau ada perempuan banyak sangat i'tikaf, dah timbulkan fitnah, dah timbulkan kekecohan. Bukan inilah kebaikan yang kita kehendaki. Jadi Nabi SAW tak i'tikaf semata-mata untuk menunjukkan jangan buat macam tu. Tapi Nabi SAW i'tikaf pada bulan Syawal, eh, sebagai qada. Ulama kata itu sebagai qada pada i'tikaf bulan Ramadan tersebut. Satu faedah lagi, dalil yang menunjukkan bahawa tidak syarat berpuasa untuk i'tikaf. Dalam riwayat itu mengatakan hadis, dalam hadis itu Nabi SAW i'tikaf pada bulan Syawal, pada awal bulan Syawal, 10 hari bulan Syawal. Zahirnya apa? Masuk hari raya ke tidak? Masuk hari raya. Hari raya boleh puasa tak? Tak boleh. Rasulullah SAW i'tikaf pada hari raya zahirnya, dan dia tidak, tentu sekali tidak berpuasa. Iaitu menyatakan bahawa puasa tidak syarat. Baik. Dan kita ada malam, eh, ya, apa ni, i'tikaf malam lagi. I'tikaf malam, malam tak ada puasa. Jadi puasa tidak syarat. Satu lagi masalah besar agaknya tentang i'tikaf tu mesti di mana? Di masjid. Masjid apa semua boleh? Tentang masjid yang ada semain Jumaat sahaja. Ataupun baik, ada masjid lain yang misalnya yang masjid, ada tak kita pernah dengar tentang bahawa Rasulullah SAW tidak membenarkan kita i'tikaf melainkan tiga masjid saja? Masjidil Haram, Masjid Nabi dengan Masjidil Aqsa. Pernah dengar? Jadi ini semuanya ada pembahasan yang panjang lebar tentang perkara ini, kerana ada sebuah hadis, ya, daripada dua orang sahabat iaitu Huzaifah bin Yaman dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda tidak ada i'tikaf melainkan pada di tiga masjid, yakni Masjidil Mahram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Bagaimana? Itu pendapat bukan jumhur, hanya sebahagian saja pendapat. Itu sahabat ni dua dan mereka yang ikutlah. Adapun empat-empat mazhab mengatakan sah di mana-mana masjid pun. Dalil mereka adalah ayat Al-Quran, wa antum aqifuna fil masajid, dan kamu i'tikaf di masjid-masjid. Jadi kat sini perlu pada sedikit bahasa Arab lah. Allah SWT telah mengatakan dan kamu i'tikaf di masjid-masjid, tak sebutkan mana-mana masjid. Jadi asal dia umum. Lepas tu ada alif dengan lam lagi, al-masajid. Dan ini dalam bahasa Arab menunjukkan bahawa semua jenis masjid. Bila kita kata al-insan misalnya, insan berapa orang? Satu. Tapi al-insan maknanya jenis manusia, jenis insan. Jadi semua sekali. Jadi apa saja, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Maknanya wahai insan, semua sekali tengah membicarakan kepada semua insan. Innal insana lafi khusrin, kan? Wal asri in. Innal insana lafi khusrin, kan? Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya THE itu menunjukkan kepada perkara yang baru kita disebutkan tadi, yang baru disebutkan tadi. Maknanya seolah kita kata Muhammad budak yang baik misalnya, he ataupun dia rajin solat misalnya. Dia tak sebutkan apa ni tidak, bukan macam Muhammad suka baca buku, suka baca Al-Quran misalnya, atau suka baca buku lah. Buku itu baik. Jadi dia kata Al-Kitab, jadi kita taruh Al-Kitab tu amat berfaedah misalnya. Jadi Al tu ada dua makna untuk menunjukkan perkara yang telah baru disebutkan tadi. Jadi dia ada kena-mengena dengan tadi. Oleh kerana dalam ayat Al-Quran ni tidak disebutkan masjid mana, terus dikatakan Al-Masajid. Jadi tidak ada tunjuk kepada masjid yang mana satu. Jadi dia tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kepada satu makna saja, iaitu masjid itu adalah untuk semua masjid. Adalah untuk semua masjid. Jadi bagaimana nak jawab hadis tersebut? Masalah dia, hadis itu dinilaikan sahih oleh sebagian ulama. Tadi dikatakan bahawa orang yang meriwayatkan hadis tersebut sendiri menolak hadis tersebut pada akhir hayat dia. Ibnu Mas'ud antara orang yang meriwayatkan, kan? Dia telah diberitahu oleh orang ramai bahawa manusia ni, orang ramai ni, orang muslimin ni iktikaf di masjid antara rumah dia dengan rumah Huzaifah. Maknanya di masjid bukan Masjid Haram, bukan Masjid Nabi, kerana mereka tinggal di Kufah. Kufah di Iraq sekarang ni. Jadi Ibnu Mas'ud pun mengatakan, Aku tidak tahu kemungkinan mereka betul, aku yang salah. Jadi menunjukkan apa? Ibnu Mas'ud dah ragu. Mungkin boleh sebenarnya iktikaf pada masjid yang selain daripada masjid yang tiga tu. Kemudian dari segi riwayat pun, Ibnu Mas'ud kata macam ini, aku tidak tahu adakah kemungkinan aku lupa ataupun mereka yang aku lupa ataupun tidak, dan aku tak tahu bahawa aku yang betul ke mereka yang betul. Jadi menunjukkan Ibnu Mas'ud tolak riwayat tersebut dan tolak hukum tersebut. Kemungkinan dia yang salah, dia yang riwayatkan, dia seorang dengan Huzaifah. Jadi itu menunjukkan bahawa kelemahannya hadis tersebut. Kemudian hadis tersebut dari segi sanadnya ada ulama yang mengatakan ia dhaif. Jadi ini tidak, kita kena kembali kepada tarjih lah. Dari segi tarjih Allah Alam, sebab kita boleh i'tikaf di mana-mana sahaja. Tak perlu nak kita pergi Mekah atau pergi Madinah atau pergi Palestin untuk kita i'tikaf di masjid-masjid yang tiga tersebut. Kerana kita cuba bayangkan Al-Quran tu mengatakan, dan kamu semua i'tikaf di masjid-masjid. Dan ini untuk umum semua, bukan untuk orang Arab saja. Untuk umat semuanya. Kalau kita katakan masjid cuma tiga saja, tapi ibadat i'tikaf ni bukan macam haji, bukan macam umrah, kan? Semua orang boleh lakukan, tak perlukan duit, tak perlukan apa, dan semua orang perlukan dia. Seperti kita dah sebutkan tadi tentang hikmah dia, kan? Semua orang tak bersendirian dengan Allah SWT, tapi tak boleh buat melainkan dekat Mekah dengan Madinah dengan Masjid Al-Aqsa. Jadi amat jauh sekali lah. Jika betul pun Rasulullah SAW sabda demikian, kita takwilkan. Kita takwilkan. Ulama menakwilkan hadis ini, maknanya mereka menafsirkannya. Mereka mengatakan maksudnya tidak ada iktikaf melainkan di masjid yang tiga ni, maknanya tidak ada iktikaf yang sempurna. Mengapa mereka takwil macam itu? Kerana darurat. Kerana jika untuk mengkompromikan semua dalil-dalil yang ada. Baik, hingga kini yang saya dapati masih lagi jumhur mengatakan demikian, melainkan Syekh Albani rahimahullah dan para pelajar dia ataupun anak murid je lah. Tapi hampir yang lain semuanya mengatakan boleh kita iktikaf di mana-mana saja. dan ia di mana-mana masjid. Tidak disyaratkan mesti ada sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia bukan, maknanya kalau dia tidak i'tikaf pada hari Jumaat, tak perlu dah dia nak i'tikaf di tempat yang ada sembahyang Jumaat. Itu jelas lah. Tapi kalau pada hari Jumaat dia nak i'tikaf pada hari Jumaat, ulama mengatakan hendaklah dia i'tikaf pada masjid yang ada sembahyang Jumaat supaya dia tidak perlu nak keluar. Allahu a'lam. Abu Hanifah ni mengatakan puasa tu syarat, satu perkara yang pelik . Tetapi dia kata pula boleh kita i'tikaf dalam rumah. Ini antara perkara yang ajaib sikit . Abu Hanifah kata puasa syarat. Kita lihat dalil tak ada, tak kuat . Dalil seperti saya terangkan tadi lah, yang ni yang nak perbuatan Nabi tu. Tapi dia kata boleh i'tikaf kat mana-mana pun, bukan kata dekat semua masjid, tetapi dekat masjid, kat rumah pun boleh. Lebih-lebih lagi untuk perempuan. Dalil dia yang kita telah belajar kemarin, yang saya selalu ulang-ulang tu, mafhum mukhalafah. Allah SWT mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu mendekati mereka, iaitu isteri-isteri kamu, sedangkan kamu i'tikaf di masjid-masjid. Maknanya apa? Mafhum mukhalafahnya, kamu boleh mendekati mereka jika kamu i'tikaf bukan di masjid. Dalil Imam Abu Hanifah. Kalau dalam masjid, kamu i'tikaf dalam masjid, kamu tidak boleh mendekati wanita. Tapi kalau bukan dalam masjid, bolehlah kamu mendekati wanita walaupun dalam i'tikaf. Tak batal. Boleh tak boleh? Itu dalil dia lah. Alhamdulillah kita dah terangkan tentang masalah ini. Jadi kita teruskan hadis yang seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa i'tikaf pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan hingga Allah mewafatkan beliau. Kemudian para isteri beliau i'tikaf sepeninggal beliau. Dalil bahawa wanita dibenarkan untuk i'tikaf. Cuma syaratnya, ulama mengatakan jika tidak ada haid. Kerana orang haid dilarang untuk duduk di dalam masjid. Itu pun ada khilaf tentang wanita haid duduk dalam masjid. Subhanallah, banyak betul khilaf . Baik, wa fi lafzin kana Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan wa idza shalla al-ghada dakhala makanahu alladhi i'takafa fi. Dalam satu lafaz lain disebutkan Rasulullah SAW biasa i'tikaf pada setiap bulan Ramadan. Jika salat subuh, maka beliau menghampiri tempat yang sebelumnya dijadikan tempat i'tikaf. Jadi seolah-olah Nabi SAW start i'tikaf bila? Malam ke subuh? Lepas subuh. Tetapi ulama mengatakan tidak, ia tidak menunjukkan demikian. Maknanya kalau kita nak i'tikaf satu hari satu malam ataupun setiap satu hari, maknanya kita mula mestilah daripada sebelum maghrib, sebelum terbenam matahari kita masuk, dan kita keluar selepas maghrib. Kena barulah masuk satu hari satu malam. Tapi hadis ni macam mana? Seorang Nabi SAW baru start i'tikaf lepas subuh, lepas matahari naik. Jadi mereka katakan, kita lihat betul-betul hadis tersebut. Maka beliau menghampiri 448 tu, maka beliau menghampiri tempat yang sebelumnya dijadikan tempat i'tikaf. Maknanya bukanlah baru nak mula i'tikaf, tempat tu dah ada, masuk balik aja. Itu yang kita faham sebenarnya. Baik, itu menunjukkan bahawa disunatkan kita mengambil tempat khas untuk i'tikaf. Seperti yang kita telah terangkan bahawa hikmahnya adalah untuk kita memutuskan hubungan dengan manusia. Memang kalau boleh kita tak ada hubungan dengan manusia pun bila dalam i'tikaf. Sebab itu tidak disyariatkan ataupun tidak digalakkan kita ramai-ramai i'tikaf seperti yang kita lihat sekarang ni. Bukan itu, bukan sepatutnya. Sepatutnya sendiri-sendiri, orang tak tahu lagi bagus. Sebenarnya macam tu. Kemudian tentang i'tikaf ni, kita dah terangkan tentang syarat berapa lamakah seharusnya kita iktikaf. Ada tak had tertentu? Perlu terangkan eh. Adakah perlu satu hari ataupun satu hari satu malam, atau boleh tak satu jam, boleh tak 10 minit dan sebagainya. Baik, setiap kali kita masuk masjid kita nak iktikaf, kita semayang, kita keluar, adakah macam itu dikirakan iktikaf? Jadi ini dikira satu permasalahan dalam masalah iktikaf ni. Maka pada mazhab Syafi'i mengatakan, seperti yang kita tahu, paling kurangnya kita iktikaf kadar tumaknina. Subhanallah. Tumaknina tu maknanya cukup baca subhanallah terus keluar. Sampai macam itu. Kerana tidak ada had. Al-Quran tak sebut, hadis pun tak sebut bila berapa lama. Tapi ulama lain mengatakan hendaklah ia satu hari ataupun satu hari satu malam. Paling kurang satu hari mereka katakan. Kerana mendalilkan dengan hadis Umar. Umar katakan aku nazar iktikaf satu malam. Jadi paling kurang satu malam. Dan sebaik-baiknya satu hari satu malam seperti perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW kalau masuk tak keluar. 10 hari tak keluar terus saja. Ada ulama mengatakan pula boleh kita iktikaf, tapi tak bolehlah sampai kadar baca bismillah atau baca subhanallah je. Kerana tu pendek sangat. Dia katakan sekiranya agak panjang, kalau orang tengok dia tengah iktikaf, maknanya lama. Maknanya dia tengok je, bukan dia menghadap main chest tu eh. Dia cuma datang tengok sekejap, itu bukan iktikaf. Kalau dah duduk sama-sama tengok, tenung khusyuk dan sebagainya, itulah berkata. Jadi mereka mengatakan mereka kembalikan ni kepada adat. Kepada adat, kebiasaan. Jadi inilah yang kita pakai untuk perkara-perkara yang tidak ada ketentuannya daripada syarak, tidak ketentuannya daripada dalil. Itulah bila kita pakai adat ni. Kan kita ada, kemarin saya tulis kaedah, adat itu menjadi hakim kan. Macam perkara macam inilah yang kita pakai, tidak ditetapkan. Jadi kita pakai pada adat. Allah SWT perintahkan seorang lelaki-lelaki itu memberi nafkah, betul tak, pada isterinya. Tak ditetapkan berapa, banyak ke sikit. Balik kepada adat. Yang ini, kalau ni sikit sangat. Demikianlah. Adapun mengikut adat dalam perkara yang telah ada ketetapannya dalam syarak, maknanya tidak boleh. Syarak dah katakan tak boleh, kita katakan boleh. Pasal adat tu hakim, mana boleh. Kalau asyik macam itu je, maknanya syariat tu akan berubah sepanjang zaman. Kerana adat tu berubah sepanjang zaman. Jika demikian syariat tu tidak tetap. Jika syariat tidak tetap, maka Nabi SAW tidak menjalankan tugasnya. Mana boleh Nabi SAW katakan suatu kaedah, memberikan satu kaedah yang boleh membatalkan syariatnya. Iaitu kita ikut adat. Bukan eh, kita tak boleh ikut adat semata-mata. Kita ikut adat bila dalam perkara seperti ini. Jadi iktikaf mestilah kadar yang lama. Jadi kita kata, orang tu dikatakan iktikaf kalau duduk satu jam, okeylah satu jam, dua jam. Kalau satu jam kata sikit sangat, bukan macam iktikaf, okeylah dua jam. Demikian. Kalau dia keluar sekejap, dia balik, kita katakan masih dalam iktikaf, masih dalam iktikaf. Tapi keluar-keluar lama sangat, dia katakan dia bukan iktikaf lagi, dia dah batal iktikaf tu. Jadi tu balik kepada kebiasaan. Seperti pergerakan dalam solat. Berapa kali? Dua kali, tiga kali, garuk, tak banyak sangat. Jadi dia tidak ada ditetapkan kan. Jadi ulama mengambil balik kepada apa? Kepada adat. Kalau orang tu semayang, dia gerak banyak kali pun, tetapi ada sebab. Satu, kemudian orang kalau tengok masih dalam solat. Tapi kalau dah banyak jalan dah, jalan sana jalan sini, ataupun orang yang apa ni, waktu semayang terawih misalnya, pegang Quran. Wah bagus, dia turun je, taruhkan Quran. Lepas tu dia ni, gerakan dan seperti ini. Banyak orang kalau tengok ni bukan dengan semayang, tengah angkat Quran. Jadi kalau demikian ulama katakan batal. Ataupun dia buka laci, tengah sembahyang buka laci, gitu ke dan sebagainya. Ataupun handphone gini, handphone matikan misalnya lah. Ataupun tengok jam gini. Ini semua membatalkan, dia membatalkan sembahyang. Karena orang buat tengok ni bukan apa ni, orang ni bukan dalam keadaan sembahyang. Adapun kita letakkan tiga kali ke apa ke semuanya, itu tidak apa ni, menjadi pasal sebenarnya. Itu bukan dia punya penentu. kalau dia masih dalam keadaan sujud, misalnya dalam satu jalan tu, masih dalam keadaan solat lah, kira kan, kita tengok masih dalam keadaan solat. Ini tak, dia tengah diri, tahu-tahu saja dia turun, letak kat atas ni ke apa, lepas tu dia naik balik, itu kan dah kira dia tengah, lepas tu diri balik, dan dia dah buat perbuatan yang telah menyalahi solat. Orang kau tengok ni bukan macam dalam keadaan solat. Tapi kalau dalam satu, dalam satu macam satu tu, dia apa ni, dia ambil budak misalnya, Nabi SAW ada angkat budak kan, angkat budak, bila nak rukuk letak, lepas tu habis dah sujud, nak bangun baru angkat. Maknanya dalam perjalanan, dalam pergerakan tu, jadi tu tak dikira, itu masih dalam keadaan solat. Allah. Jadi lagi sikit tentang perkara ni, Nabi SAW pun beriktikaf dan ia diikuti oleh isteri-isteri Nabi SAW. Nombor 5, saat masuknya iktikaf, seorang yang iktikaf di tempat yang sebelumnya dia jadikan tempat iktikaf ialah setelah solat subuh. Dia masuk selepas solat subuh. Tidak ada salahnya orang yang iktikaf menandai, ditandakan tempat yang dijadikannya sebagai tempat iktikafnya jika tidak mengganggu orang yang lain yang sedang solat. Yang berdasarkan kepada riwayat Asy-Syaikhani, ini Asy-Syaikhani, yani Bukhari dan Muslim, dari Aisyah, bahawa jika Rasulullah SAW hendak iktikaf, maka beliau menyuruh orang memasang kemah untuk beliau. Dia ada kemah yang khas. Jadi ini semua kalau kita nak lakukan, kita kena minta izin daripada jawatan kuasa masjid lah. Sekarang biasanya tidak dibenarkan. Masjid Nabi dengan Masjid Haram pun tidak dibenarkan, kerana ia mengganggu. Dari makna dan maksud iktikaf dapat diambil kesimpulan bahawa orang yang iktikaf harus meninggalkan jimak dan hal-hal yang menjurus kepada jimak. Jika tidak boleh keluar dari tempat iktikafnya tanpa ada keperluan, tidak boleh keluar dari tempat iktikafnya tanpa ada keperluan, menghindarkan dari perbuatan-perbuatan keduniaan seperti menjalin kontrak, buat jual beli misalnya dalam iktikaf, ataupun nikah kahwin kat dalam masjid misalnya, di tengah iktikaf orang nikah kahwin, kerjasama dengan orang lain dan urusan dunia, mengurus pekerjaan dan lain sebagainya. Tidaklah dia bersedikit bergaul dengan manusia kecuali untuk berzikir dan membaca Al-Quran, kerana perbuatan-perbuatan itu atau yang sejenisnya dapat menafikan iktikaf. Kerana iktikaf itu asalnya untuk perbuatan yang khas saja. Sebab tu perkara yang ada ulama mengatakan, apa hukum kita duduk dalam majlis ilmu? Misalnya kita dengan iktikaf, ada ustaz datang memberikan syarahan ke dan sebagainya, mengajar ilmu, bagus, tafsir ke apa ke semuanya. Oh, ni pasal lalu kadar pula, bagus lah. Tapi ulama mengatakan sebaik-baiknya tidak. Kalau dia dah tahu perkara tersebut, sebaik-baiknya dia tidak hadir, kerana afdal bagi dia adalah untuk buat amalan yang khas untuk dirinya sendiri. Kerana Nabi SAW 10 hari iktikaf tak ada keluar kasih syarahan, melainkan khutbah je lah, tak ada keluar kasih ajaran dan sebagainya. Bahkan dia pasang khemah, orang tak boleh masuk, dilarang orang masuk ke dalamnya. Jadi syarat iktikaf adalah hendaknya dilakukan dalam masjid yang digunakan untuk jamaah, yang didasarkan kepada firman Allah, sedang kalian beriktikaf dalam masjid, wa antum akifuna fil masajid. Tujuannya agar iktikafnya itu tidak membuatnya ketinggalan melakukan solat jamaah atau lebih sering mengikut solat jamaah. Saya dah katakan bahawa tak syarat sangat untuk dia iktikaf di masjid yang ada jamaah. Maknanya kalau masjid tu tidak ada orang pun sembahyang, misalnya dah tinggalkan, ada masjid baru pun, rasanya boleh, pasal dia masih dalam nama masjid. Tapi dengan syarat, jika iktikaf dia tidak masuk waktu solat, maknanya lepas subuh sampai zuhur bolehlah. Tapi kalau masuk satu waktu salat atau dua waktu salat, hendaklah dia iktikaf di dalam masjid yang ada sembahyang jemaah. Allahu a'lam. Sebab saya berhenti di sini. Apa persoalan? Sekali lagi. Sebenarnya masalah ni tentang hukum wanita iktikaf dalam masjid, kita dah katakan asalnya boleh. Dalilnya jelas, isteri Nabi SAW lakukan demikian pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW telah wafat pun mereka lakukan. Kita katakan boleh semuanya dengan syarat tidak mendatangkan keburukan yang lebih besar daripada kebaikan yang hendak didapat. Jika demikian tak ada masalah, maksudnya tidak menimbulkan fitnah. Tempat dia aman, ada tempat khas untuk wanita, tak ada masalah lah. Macam zaman sekarang tempat kita senang, ke atas tempat perempuan, jadi dia ada tempat wuduk dia, apa semuanya, tempat tidur, dan kita boleh lock apa semua, tak boleh, tak boleh kacau. Tapi zaman dulu masjid dan sebagian masjid juga tempat dia sama kan, toilet dia sama apanya semua, jadi akan ada masalah di situ. Seperti di masjid Masjidil Haram, tidak ada tempat khas orang lalu lalang, jadi tidak digalakkan lah tempat kita buat demikian. Kerana kita ada Nabi SAW marah kan kalau mereka lakukan demikian, banyak-banyak macam itu buat khimah. Siapa Rasulullah SAW ketika itikaf? Isteri Rasulullah SAW dalam masjid. Dalam masjid. Itikaf tak boleh dalam, di luar masjid. Dalam